Allahu barakatuh. Alhamdulillah wa kafa subhanahu wassalatu wassalamu ala nabiyil mustofa. Pendengar RRI yang berbahagia, hari ini kita mengkaji ayat 46 dari surat Al-Anbiya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala in massathum nafkhatum min azabi rabbika la yaqulanna ya wailana inna kunna zalimin." Jika mereka ditimpa sedikit saja azab dari Tuhanmu, pastilah mereka berkata, celakalah kami, sungguhnya kami telah termasuk orang-orang yang menzalimi diri sendiri. Pendengar yang dimuliakan Allah, saat terjepit manusia baru sadar. Inilah tema kita pada hari ini. Saat sudah berada posisi yang tidak enak, manusia baru ingat Tuhannya. Oh my God, katanya. Yang kemudian sekarang oleh kaum materialis disingkat dengan OMG. Sangkingkan alerginya menyebutkan kata Allah, dirubah dengan kata God, dirubah lagi menjadi OMG. Tapi naluri itu tidak bisa dihilangkan. Naluri bahwa manusia di saat terjepit akan merintih kepada Tuhan yang Maha Kuasa, itu pasti. Dan Allah selalu menolong mereka. Dan Allah menolongnya berkali-kali. Sehingga akhirnya pada pertolongan terakhir Allah pun melepaskannya. Inilah yang pernah terjadi pada sosok Fir'aun. Allah menguji Fir'aun dengan menurunkan Nabi Musa yang disertai dengan mukjizat. Bertubi-tubi dan berkali-kali mukjizat itu dihadapkan di hadapan Fir'aun. Tapi apa yang terjadi? Berkali-kali juga Fir'aun melawan dan saat terjepit memohon pertolongan dari Nabi Musa agar dienyahkan mukjizat-mukjizat itu. Di antara mukjizatnya kita menemukan bagaimana Nabi Musa mengeluarkan sebangsa telur yang putih. Kemudian Nabi Musa merubah tongkat menjadi ular. Yang lebih dahsyat dari itu, Nabi Musa bisa merubah air menjadi darah, di mana setiap pengikut Fir'aun yang air yang diminum berubah menjadi darah, sementara pengikut Nabi Musa dapat meminum air putih. Hal ini tidak bisa diselesaikan oleh Fir'aun, sehingga Fir'aun minta tolong kepada Nabi Musa dan lenyaplah mukjizat dalam bentuk musibah ini. Kemudian Fir'aun melawan Tuhan lagi. Pada kali ini datanglah di mana-mana belalang. Tetapi belalang itu tidak menginggap di rumah penduduk Nabi Musa dan pengikutnya. Fir'aun minta tolong lagi untuk dilenyapkan. Dan lenyaplah musibah itu. Tapi Fir'aun sekali lagi melawan Tuhannya dan berkata bahwa saya adalah Tuhan yang maha tinggi. Tidak Tuhan selain saya. Sekali lagi mukjizat dalam bentuk musibah diturunkan Allah. Kali ini di mana-mana ditemukan kata. Tetapi hal itu tidak ditemukan di rumah dan keluarga pengikut Nabi Musa alaihissalam. Begitu seterusnya hingga akhirnya Fir'aun tenggelam di laut. Dan pada kali itu dia juga minta mengakui bahwa saya beriman kepada Tuhan Nabi Musa dan Nabi Harun. Kali ini Allah tidak menerima imannya lagi. Karena apa? Kalaupun dia panjang umur, dia akan berkata, "Ana rabbukumul a'la." Saya adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Maka Allah berkata, cukuplah sudah wahai Fir'aun. Bertubi-tubi begitu banyaknya saya memberi peringatan kepadamu. Tetapi kali ini nampaknya 10 kali lagi dan akan datang. Nampaknya prinsipmu tetap sama. Di saat terjepit kamu minta tolong kepada Tuhan. Tapi di saat kamu bahagia, kamu terlena dan merasa dirimu Tuhan. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Jangan saat terjepit baru sadar dan ingat Tuhan. Di studio telah hadir Ustaz kita, Ustaz Perdana, kami persilahkan. Iya, terima kasih Ustaz Janal. Para pendengar rahimakumullah, semakin menarik pembahasan kita pada hari ini. Karena di ayat 46 ini Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran tentang sikap bandel, sikap ingkar, sikap degil ya, sikap tidak mau menerima kebaikan-kebaikan dari Allah. Akan tetapi ternyata sebenarnya mereka adalah orang-orang yang yang lemah adalah orang-orang yang manja. Ini tampak dari keterangan firman Allah, wala immasathum, kalau mereka tersentuh sedikit saja, ya. Allah memakai redaksi azabnya di sini dengan sentuhan saja. Sedikit saja mereka massa yamussu, menyentuh atau tersentuh, ya. Nafhatum min azabi rabbika, dengan sedikit tiupan dari azab Tuhanmu. Ya, jadi sebenarnya bukan azab yang benar-benar dahsyat yang diturunkan oleh Allah, tapi sedikit saja azab dari Allah, mereka kemudian akhirnya mengatakan, ya wailana, celaka kami, inna kunna zalimin. Ya, ini gambaran dari orang-orang yang selama ini keras kepala, orang-orang yang selama ini merasa sombong, orang-orang yang tampaknya sok berkuasa, sok-sok dan sebagainya. Ternyata mereka adalah orang-orang yang sangat lemah. Tadi sudah digambarkan oleh Ustaz Jenal tentang bagaimana kisah seorang Fir'aun yang begitu sangat sok hebat. Akan tetapi pada saat cengap-cengap di lautan akan tenggelam, dia kemudian baru kemudian mengatakan, aman Nabi Rabbi Musa wa Harun, aku betul-betul beriman dengan Tuhannya si Musa dan Harun. Ya, nampak di situ hilanglah segala kesombongan. Nampaklah ketika dia cengap-cengap di tengah lautan, hilang segala kekuasaan dan kehebatan yang dia miliki selama ini, berganti dengan sikap ketundukan karena memang sedang berada dalam kondisi kesusahan. Begitu yang terjadi dengan kaum kafir Quraisy di kota Mekah, ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan sedikit azab saja dalam bentuk bidukhanim mubin. Fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanim mubin, maka tunggulah ketika langit-langit kemudian dipenuhi dengan asap-asap yang begitu sangat nyata. Rabbana kshif 'annal 'azaba inna mu'minun. Ya, akhirnya mereka mengatakan, wahai Tuhan kami, tolong bersihkan atau lepaskan kami dari azab asap yang begitu sangat membuat kami tidak berdaya ini. Di mana kehebatan orang-orang si Abu Jahal, Abu Lahab yang selama ini menyiksa para pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian menentang Rasulullah dengan sehebat-hebatnya, mencoba untuk membunuh Rasulullah, melakukan tindakan-tindakan penganiayaan. Tetapi sedikit saja ketika suasana berubah dari terang menjadi gelap karena di mana-mana dipenuhi asap, ya, akhirnya mereka dengan gambaran ketidakberdayaannya, hilanglah segala kesombongannya, sambil akhirnya mengatakan, Rabbana ikshifil anal azaba inna mu'minun, hilangkan kami dari azab yang begitu sangat berat ini. Baru sedikit saja masadhum nabhatu min azabi rabbika, sedikit saja kena hembusan atau tiupan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi sungguh memang kita akhirnya bisa melihat, ternyata ada orang-orang yang sok hebat tapi belum kena batunya. Ya, ketika kena batunya baru nampak kepasrahan dirinya, kekecilan dirinya. Tetapi pada saat mereka kembali pada kondisi semula, ketika hilanglah azab itu, hilanglah cobaan kepada mereka, maka kemudian mereka tampil sombong lagi. Ya, gambaran kisah Fir'aun diceritakan Ustaz Jenal tadi memberikan gambaran betapa itu adalah salah satu sifat kebandalan dan kedegilan orang-orang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iza an'amna 'alal insani a'rada bi janibi wa iza massahu syarru fa ya'usun qanud. Ketika manusia itu kami berikan nikmat, ya, mereka akan menjadi orang-orang yang ingkar, akan tetapi kalau tertimpa sedikit saja keburukan, mereka kemudian menjadi orang-orang yang tampak kehilangan harapan, kehilangan sikap optimisme mereka. Kita ini adalah manusia yang lemah. Tapi pada saat kita menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan bisa tampil menjadi orang-orang yang kuat. Terima kasih Perdana, dapat kita ambil kesimpulan sebelumnya, kezaliman atau aniaya itu sebagaimana disebutkan inna kunna zalimin, kami zalim. Sebenarnya zalim itu ada tiga: menzalimi Allah, menzalimi orang lain, dan menzalimi diri sendiri. Manusia pada hakikatnya tidak dapat menzalimi Allah karena dia maha kuasa. Bila manusia menzalimi orang lain, maka Allah akan berada di pihak yang terzalimi. Hingga dengan demikian, semua kezaliman itu akan berakhir pada kezaliman diri sendiri. Ketika kita berlaku sombong, angkuh, melupakan Tuhan, sebenarnya Tuhan tidak tersakiti. Ketika kita sombong dan angkuh, melawan sesama manusia, sebenarnya orang-orang yang kita lawan tidak juga tersakiti. Sebenarnya pada saat kita sombong dan angkuh, sebenarnya pada saat itu kita lagi kerasukan penyakit jiwa, dan kita sebenarnya lagi sakit jiwa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.